بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang terakhir kita telah membaca sebuah fatwa dari Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan hukum seorang istri yang menuntut tempat tinggal tersendiri kepada suaminya dan terpisah dari keluarga suaminya tersebut. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah bahwa ketika sang istri mempersyaratkan hal tersebut dalam akad nikahnya, maka wajib bagi suami untuk memenuhi syarat yang diberikan oleh istrinya dalam akad nikah. Ketika suaminya telah setuju dan sanggup untuk melakukannya. Namun ketika tidak ada persyaratan tadi dalam akad nikah, kata beliau rahimahullah, jalan keluarnya adalah dengan mengembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat. Kalau ternyata di sebuah komunitas masyarakat misalnya, mereka telah terbiasa dengan persyaratan yang diajukan oleh sang istri, dalam arti biasanya suami akan menempatkan istri pada tempat tinggal yang terpisah dengan keluarga suaminya, maka suami berusaha untuk mewujudkan hal tersebut, berusaha untuk mencarikan tempat tinggal tersendiri bagi istrinya dan terpisah dari keluarganya. Namun jika tidak demikian, maka boleh bagi sang suami untuk tetap menempatkan istri tinggal bersama keluarganya selama belum mampu untuk tinggal di rumah tersendiri. Demikian secara global penjelasan yang beliau sampaikan dalam fatwa tersebut. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya terkait dengan nadharul mar'ah fi jawali zawjiha duna idnih, tentang hukum seorang wanita yang melihat HP suaminya duna idnih, tanpa seizinnya, tanpa seizin suami atau tanpa pengetahuannya. Ini penting untuk kita ketahui, mengingat HP sekarang seolah-olah telah menjadi kebutuhan primer bagi manusia, kebutuhan pokok bagi manusia. Dan HP memang memiliki sekian banyak andil atau peran dalam kehidupan manusia. Kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh dengan HP sangat banyak sekali. terkait dengan urusan-urusan duniawi, bahkan terkait dengan urusan-urusan agama. Hati bisa dijadikan sebagai sarana untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai media untuk berdakwah, misalnya untuk menyampaikan nasihat, untuk mendengarkan murotal, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, ternyata HP memiliki potensi yang sangat besar untuk menimbulkan berbagai mazharat, kerugian-kerugian yang bisa menimpa pemiliknya. Ketika HP dijadikan sebagai sarana untuk bermaksiat, na'udzubillah min dzalik, atau melakukan kejahatan-kejahatan yang dilarang dalam Islam, sehingga ibaratnya sebuah pedang yang bermata dua. HP bisa memberikan manfaat-manfaat yang sangat banyak bagi pemiliknya, namun di sisi lain HP juga bisa menimbulkan sekian banyak mudharat bagi pemiliknya. Oleh karenanya penting bagi setiap muslim untuk mengetahui bagaimana adab-adab dalam menggunakan HP. Dan para ulama kontemporer, mereka telah membahas tentang bagaimana adab-adab dalam menggunakan HP, terkhusus dalam kehidupan berumah tangga. Penting bagi suami atau istri untuk mengetahuinya. Terkait dengan hal ini dijelaskan oleh ulama, falaisa min haqqiz zawjah at-tajassus 'ala zawjiha bi taftishi jawalihi. Bukan termasuk hak seorang istri untuk melakukan tajassus terhadap suaminya. Tajassus itu artinya mencari aib atau kesalahan orang lain, tatabbu'ul aurat, dengan cara melihat atau mendengarkan sesuatu yang dirahasiakan oleh pemiliknya, sesuatu yang tersembunyi. Maka bukan termasuk hak seorang istri untuk melakukan tajassus terhadap suaminya. Bitaftisi jawali duna idni, dengan melakukan penyelidikan terhadap HP suaminya, duna idni, tanpa seizinnya, tanpa seizin suami. Kalau terkait dengan hukum tajassus, maka telah dijelaskan oleh para ulama hukumnya haram. Apalagi ketika dilakukan oleh seorang wanita terhadap suaminya, tidak boleh melakukan hal tersebut. Dengan secara diam-diam istri mengambil HP suami tanpa sepengetahuannya, kemudian melihat-lihat HP tersebut, berusaha untuk mencari sesuatu yang sifatnya rahasia, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Wahadal hukmu laisa mukhtasan bizawjah, dan hukum ini tidak hanya secara khusus berlaku bagi seorang istri, walakinnahu amun, namun hukumnya berlaku secara umum untuk seluruh kaum muslimin. Seorang muslim tidak boleh melakukan tajassus terhadap muslim yang lainnya, berusaha untuk memata-matai, mengintai, kemudian mencari aib-aibnya, mencari kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan hal ini dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ismun wa la tajassasu. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran min adh-dhann, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ism, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Artinya larangan untuk berburuk sangka, su'udzon terhadap seorang muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut adalah karena sebagian prasangka itu merupakan dosa. Artinya prasangka yang tidak berdasar, su'udzon yang tidak ada dasarnya, tidak ada buktinya. Wala tajassasu, dan janganlah kalian melakukan tajassus, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan bahwa tajassus ini biasanya muncul disebabkan karena adanya su'udzon terhadap orang lain, su'udzon yang tidak berdasar, prasangka buruk yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada buktinya, berawal dari su'udzon terhadap seorang muslim, kemudian muncul upaya untuk melakukan tajassus terhadapnya. Dia berusaha untuk membuktikan prasangkanya tersebut, prasangka yang tidak baik terhadap seorang muslim. Maka perlu diketahui bahwa su'udzon, prasangka yang buruk, itu tidak diperbolehkan kalau tidak ada dasarnya, kalau tidak ada indikasi yang menunjukkan benarnya prasangka tersebut. Su'udzon boleh kalau ada dasarnya, kalau ada indikasinya, atau kalau ada buktinya. Namun selama tidak ada bukti, tidak ada indikasi atau dasarnya, maka tidak boleh bersu'udzon terhadap orang lain. Dan bahkan ulama menjelaskan bahwa tajassus termasuk kabair, termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Fala yajuzu lizawji at-tajassusu 'ala zawjati. Sehingga atas dasar ini tidak boleh bagi seorang suami untuk melakukan tajassus terhadap istrinya. Wala li ahadin an yatajassasa 'ala ahadin, dan tidak boleh bagi siapapun dia untuk melakukan tajassus terhadap orang lain. Maka hukumnya berlaku secara umum, tidak hanya bagi seorang istri atau suami saja. Illa inda zuhuri raibah, kecuali ketika nampak adanya sesuatu yang mencurigakan, ketika ada indikasi yang menunjukkan adanya sesuatu yang tidak baik, menunjukkan adanya sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Fayajuzu tajassusu liman'i mungkar. Kalau kondisinya demikian, ada dasarnya, ada bukti atau indikasinya, maka boleh untuk melakukan tajassus liman'i mungkar, dalam rangka untuk mencegah kemungkaran. Boleh melakukan tajassus, namun dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran. Sebagai satu contoh misalnya, ketika ditemukan pada HP suami ada chattingan dengan wanita ajnabiyah, dengan wanita yang bukan mahramnya misalnya, dengan obrolan-obrolan yang tidak pantas, dengan chattingan-chattingan yang bisa mengundang fitnah, maka ini termasuk indikasi yang membolehkan bagi istri untuk bersuudzon terhadap suaminya. Sang suami pantas untuk diberi nasihat, tentu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik dan halus. Diingatkan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh adanya indikasi yang membolehkan untuk bersuudzon kemudian melakukan tajassus. Amma mujarradu isti'mali zaujah jawala zaujiha. Selesai kita dari pembahasan tentang hukum tajassus. Kemudian dijelaskan dalam fatwa ini, adapun sebatas menggunakan HP suami untuk suatu keperluan. Misalnya istri meminjam HP suami untuk suatu keperluan, untuk mengirim pesan misalnya, untuk telepon dan lain sebagainya. Aw nadhar fiha min ghairi tajassus, atau sekedar melihat-lihat HP suaminya. Min ghairi tajassus, tanpa niatan untuk melakukan tajassus. Ya, terkadang istri melakukan hal yang demikian ketika HP-nya sedang tidak dipakai oleh suami, maka kemudian diambil oleh istri dan dilihat-lihat bagaimana chattingan suami dengan teman-temannya, baik di forum-forum umum, di grup-grup umum, atau mungkin via Japri misalnya. Falaisa mamnu'an, maka yang demikian itu tidak dilarang, boleh bagi istri untuk melakukan yang demikian. Sebatas meminjam HP suami untuk suatu keperluan yang sifatnya mubah, atau sekedar melihat-lihat HP suami. Kata ulama, yang demikian itu diperbolehkan. Illa idza mana'aha minhu zauj, kecuali apabila suami melarang istrinya untuk melakukan hal itu. Fahada hakuhu, maka ini adalah haknya suami. Dalam arti suami punya hak untuk melarang istri dengan berbagai pertimbangan yang ada. Mungkin dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah misalnya, maka suami punya hak untuk melarang istri. Atau terkadang suami memberikan persyaratan khusus kepada istrinya, boleh dibuka chattingan-chattingan di WA atau Telegram misalnya, namun setelah dibaca oleh suaminya misalnya. Atau terkait dengan chattingan-chattingan yang sifatnya pribadi, jangan dibuka dulu sebelum saya membukanya. Terkadang ada suami yang memberikan persyaratan seperti itu, maka wajib bagi istri untuk mentaatinya. Itu haknya suami, kata para ulama. Walil zaujah an tas'ala zaujaha an sababi khurujihi. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan hal-hal yang bukan termasuk tajassus. Hal-hal atau interaksi-interaksi yang bukan termasuk tajassus. Dijelaskan dalam fatwa ini, dan boleh bagi istri untuk sekedar bertanya kepada suaminya, an sababi khurujihi wa makanihi wa ma'aman yakhruj, tentang sebab kepergian suami, atau kemana tempat tujuannya, atau bersama dengan siapa dia pergi, maka tidak masalah, boleh bagi istri untuk melakukannya. tujuan kepergian suami kemana atau bersama dengan siapa, maka tidak masalah. Dan bukan termasuk tajasus yang dilarang dalam Islam. Suatu hal yang wajar. Ma'atan bi ila anna 'alaqata az-zawjain yanbaghi an takuma 'ala at-tafahum. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahasanya hubungan suami istri, interaksi suami istri, yanbaghi an takuma 'ala at-tafahum. Hendaknya terbangun di atas prinsip tafahum. Pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu konsep tafahum dalam kehidupan berumah tangga, upaya untuk saling memahami kondisi masing-masing. Suami berusaha untuk memahami bagaimana kelebihan-kelebihan istrinya dan kekurangan-kekurangan istrinya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri juga dituntut demikian, memahami bagaimana kelebihan-kelebihan suaminya dan kekurangan-kekurangan istrinya. Jangan terbangun di atas prinsip egois, berusaha untuk menang sendiri dan tidak mau mengalah. Ini prinsip yang salah. Wa tarahum, dan terbangun di atas prinsip tarahum, saling berkasih sayang, berusaha untuk melakukan berbagai hal yang bisa memunculkan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga. Baik upaya yang berupa lisan, misalnya berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang halus dan tidak kasar, menjauhi celaan, penghinaan dan lain sebagainya. Atau upaya yang dilakukan secara fisik, berusaha untuk berlemah lembut dan berkasih sayang. Maka ini penting untuk diketahui oleh kedua belah pihak. Wa ta'awun, dan terbangun di atas prinsip ta'awun, upaya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong-menolong, saling bahu-membahu untuk melakukan amal soleh atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperbolehkan bagi seorang suami misalnya ketika bangun untuk melakukan salat tahajud, dia berusaha untuk membangunkan istrinya. Kalau tetap tidak mau bangun, diperciki dengan air pada wajahnya supaya mau bangun. Nabi alaihi wasallam mengisahkan hal tersebut dalam hadisnya. Ini salah satu bentuk ta'awun antara suami istri dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling mendukung untuk melakukan amal soleh. Wa ihsanu dzon, dan terbangun di atas husnudzon. Terbangun di atas prasangka yang baik. Ya, tidak boleh berhusnudzon kepada suami atau istri. Jangankan terhadap suami atau istri, terhadap seorang muslim saja tidak boleh bersuudzon, berburuk sangka, kalau tidak ada dasarnya, kalau tidak ada buktinya. Maka penting bagi kedua pihak untuk berusaha menjauhi suudzon. Dan diupayakan harus ada keterbukaan antara satu sama lain. Berusaha untuk jujur dan terbuka dalam bermuamalah. Dan juga terkait dengan penggunaan HP, diupayakan untuk senantiasa terbuka. Kalau bisa tidak ada rahasia yang disembunyikan. Terkadang ketika ada sesuatu yang rahasia, tidak boleh untuk diketahui oleh salah satu pihak, akan menimbulkan suudzon. Sehingga diupayakan untuk tidak menyimpan rahasia-rahasia yang bisa menimbulkan seudon terhadap yang lain, kecuali permasalahan-permasalahan yang memang tidak boleh diketahui oleh seorang suami atau istri, mungkin terkait dengan masa lalunya misalnya, dan lain sebagainya. Wa tajawuz anil hasawat, dan terbangun di atas prinsip untuk saling memaafkan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya, berusaha untuk memaafkan kesalahan atau ketergelinciran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selama terkait dengan urusan duniawi, maka hendaknya dimaafkan. Berusaha untuk memaafkan. Dan kita tahu manusia tidak ada yang sempurna. Kullu bani Adam khata, kata Nabi alaihi wasallam. Setiap manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Sehingga penting untuk berusaha memaafkan. Ini beberapa prinsip yang perlu diketahui, sehingga diharapkan akan bisa mewujudkan keharmonisan dalam berumah tangga. Kemudian, ikhwah rahimakumullah, kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Al-i'tirad 'ala sillatil ikhwah wa auladihim bil hadaya. Terkait dengan kritikan seorang istri terhadap suaminya dalam menyambung tali silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya bil hadaya, menyambung tali silaturahmi dengan memberikan hadiah-hadiah kepada mereka. Terkadang ada seorang istri yang merasa tidak setuju atau kurang berkenan ketika suami menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya. Apalagi ketika silaturahmi tersebut dilakukan dengan memberikan hadiah kepada mereka. Nah, bagaimana solusinya ketika ada permasalahan seperti ini? Dijelaskan oleh para ulama, fala haqqo li zaujatika fil i'tirad 'ala sillati ikhwatik wa auladihim bil mal wa ikramihim bil hadaya. Tidak ada hak bagi seorang istri untuk mengkritisi perbuatan suaminya yang menyambung tali silaturahmi dengan memberikan hadiah atau harta kepada kerabat-kerabatnya. Ma dumta qa'iman bihaqqi zaujika wa auladika fin nafaqah alwajibah. Selama sang suami berusaha untuk menunaikan hak istrinya dan anak-anaknya, fin nafaqatil wajibah, dalam memberikan nafkah yang hukumnya wajib. Selama suami telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan baik, maka sang istri tidak punya hak untuk melakukan hal tersebut, mengkritisi, apalagi sampai melarang suami untuk memberikan hadiah kepada kerabat-kerabatnya, terutama kepada kedua orang tua yang mungkin kondisinya sangat membutuhkan bantuan suami. Mungkin kedua orang tuanya adalah orang-orang yang fakir atau miskin. Maka sang suami berkewajiban untuk membantunya ketika ada kemampuan secara materi untuk melakukan hal tersebut. Telah kita sampaikan bahwa seorang anak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya ketika dia punya kemampuan. Wayan bagi alaika an tubayyana li zaujatika fadla hadzal amal. Dan hendaknya engkau wahai suami berusaha untuk menjelaskan kepada istrimu tentang keutamaan amalan ini, memberikan nafkah atau hadiah kepada sanak saudara, kepada kerabat-kerabatnya. Wa kaunahu min asbabil barakah fil umr wa rizq. Bahasanya amalan seperti ini, memberikan nafkah atau hadiah tadi, merupakan salah satu sebab barokahnya umur dan rezeki seorang hamba. Fi sahihain An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, disebutkan dalam dua kitab sahih yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubtaqa lahu fi rizqi aw yunsa'alahu fi azari falyasil rahimah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Nah, dan di antara bentuk upaya untuk menjalin tali silaturahmi adalah dengan memberikan hadiah atau memberikan nafkah kepada kerabat-kerabatnya. Silaturahmi tidak hanya identik dengan ziarah saja. Benar, ziarah termasuk salah satu wujud upaya untuk menjalin hubungan silaturahmi. Namun silaturahmi juga bisa dilakukan dengan harta, dengan memberikan hadiah, memberikan nafkah, atau yang semisalnya. Sehingga diharapkan dengan menyampaikan keutamaan hal tersebut akan memotivasi istri untuk mendukung suami dalam menjalin hubungan tali silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya. Sehingga terpahami dari apa yang disampaikan bahwa ketika perbuatan suami ini bisa menjadikan hak-hak istri terbengkalai atau hak-hak anaknya terbengkalai. Nafkah yang wajib diberikan kepada istri atau anak-anaknya tidak terpenuhi dengan baik, maka tidak boleh bagi suami untuk melakukan hal tersebut. Memberikan nafkah kepada istri dan anak lebih diutamakan daripada memberikan hadiah kepada orang lain, meskipun kepada kerabat-kerabatnya sendiri. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Sehingga istri punya hak untuk melarang suami melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah.